يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلى القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء من المشركين وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang ke-17 dan setelahnya dari surah Al-An'am. Sekali lagi kita ulang dan terus kita akan ulang tentang masalah. Surah Al-An'am adalah surah Makkiyah. Titik beratnya adalah masalah Tauhid. Pengesaan Allah subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa iyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Kalau engkau ditimpa musibah, Allah semuanya yang telah menentukannya. Yamsakallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Maka tidak akan ada yang bisa menyingkapnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti kefakiran, penyakit, atau musibah apa saja yang menimpa, maka tidak akan ada yang bisa menyingkapnya, mengangkatnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan kalau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada engkau kebaikan, kelapangan rezeki, kesehatan jasmani, dan kelanggengan usaha, maka kalau itu sudah menjadi takdir Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan ada yang bisa menolaknya. Ini seperti hadis yang diriwayatkan oleh para imam dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ketika itu masih kecil dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas satu kendaraan. Baik. Bigal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh ke Ibnu Abbas sambil memberikan nasihat, ya gulam inni u'allimuka kalimatin, wahai anak muda, aku akan mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat, yakni pesan-pesan tauhid, menunjukkan bahwa anak-anak dari sejak dini memang harus ditanamkan padanya ketauhidan. Barakallahu fikum. Diajarkan kepadanya tentang ketauhidan, keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni u'allimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka. Jagalah agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menjaga engkau. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jaga agama Allah subhanahu wa ta'ala, engkau akan dapati Allah ada di hadapan. Ta'arraf ila Allah birraha ya'rifka bisyiddah. Dekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu lapangmu, maka Allah akan mendapati engkau, akan menolong membantu engkau ketika engkau dalam kondisi sempit. Baik. Wa'lam annal ummata, ketahuilah seandainya umat manusia ini menginginkan kepada engkau atau untuk engkau dan mereka bersatu, la yatama'u ala ayyin fa'uka bi syai'in, bersatu semuanya untuk memberikan kemanfaatan kepada engkau, la yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, tidak akan mungkin mereka semuanya bisa memberikan kemanfaatan kepada engkau kalau memang itu sesuatu yang belum Allah tetapkan. Ini berbicara masalah takdir, al-imanu bil qadar. Baik, tadi yang pertama-pertama adalah tentang ubudiyah, penghambaan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah kebaikan, walaupun disepakati oleh seluruh umat manusia, kalau belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak ditakdirkan, tidak akan pernah engkau mendapatkan kebaikan itu. Kebalikannya juga, seandainya seluruh umat manusia bergabung, berbaur, bersatu, sepakat untuk ayyadurruka, memberikan kemudaratan kepada engkau, la yadurruka illa ma kad kataballahu alaika, mereka tidak akan mampu memudarati engkau kecuali sesuatu yang Allah memang telah tetapkan bahwa engkau akan termudarati dengan itu. Rufi'atil aqla, rufi'atil qalam wa jaffatis suhuf. Sudah diangkat pena dan telah kering lembaran-lembaran. Tinggal menjalankan semua apa yang telah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini dikatakan. Wa yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu. Wa yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha mampu. Wa huwa al-qahiru fawqa 'ibadihi, dan dialah Allah Subhanahu wa taala al-qahir, yang menguasai. Barakallahu fikum, al-qahir, yang memaksa hamba-hambanya semua tunduk patuh akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tunduk, semuanya patuh akan hukum Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wa huwal qahiru fawqa 'ibadi wa huwal hakimul khabir. Al-qahir yani menguasai, menundukkan, bukan dengan kezaliman, bukan dengan penganiayaan, tapi dengan hikmah. Barakallahu fikum. Semuanya tunduk pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana. Yadha'u syai'a atau yadha'u al-asya'a mawadhi'aha wifqa hikmatihi. Meletakkan segala sesuatunya di tempatnya sesuai dengan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Baik. Al-khabir maha mengetahui, maha mengetahui segala sesuatunya. Masya Allah. Wa huwa al-qahiru fawqa 'ibadi wa huwa al-hakimul khabir. Kemudian dikatakan oleh para ulama kita, wa man ittasafa bihadhihi sifati yajibu an la yushraka bihi. Dan barang siapa yang memiliki sifat-sifat ini, dari ucapan Allah Subhanahu wa taala, walahu ma sakana fil laili wan nahari wa huwa as-sami'ul 'alim, qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am, qul inni umirtu an akuna awwala man aslama wa la takuna minal musyrikin, Kulinni akhafin asaitu rabbi adhab yawm al-adhim may yusraf anhu yawm idin faqad rahima wa dhalika huwa al-fawzul mubin wa yamsaska Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu wa yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi wa huwa al-hakimul khabir. Zat yang memiliki sifat ini, sifat-sifat yang agung, sifat-sifat yang mulia, wajib untuk diibadahi dan tidak boleh dipersekutukan dengan satu apapun. Subhanallah. Wa huwal qahiru fawqa ibadi, dan dialah Allah Subhanahu wa taala al-qahir fawqa ibadi, yang menguasai dan dia ada berada di atas hamba-hambanya. Ini adalah penetapan sifat al-ulu bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah berada di atas, di atas seluruh makhluk-makhluknya, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala diperintah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya, qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Katakan wahai rasul kepada orang-orang musyrikin, kepada orang kufar, ayyu syai'in akbaru syahadah, siapa gerangan yang paling besar persaksiannya, paling agung persaksiannya. Dan ini mereka harus yakini bahwa yang mempersaksikan segala sesuatunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha menyaksikan. Baik, Allah Maha mengetahui. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Ayu syai'in akbaru syahadah? Qulillahu syahidum baini wa bainakum. Katakanlah dialah Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi. Baik, untuk menetapkan kejujuran rasul bahwa beliau adalah betul-betul seorang rasul. Qulillahu syahidum baini wa bainakum. Sebagai saksi antara aku dengan kalian bahwa aku adalah memang utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa uhiya ilayya hadzal qur'an li undirakum bihi wa man balagh. Wa uhiya ilayya hadzal qur'an, dan aku diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an ini untuk aku peringatkan kalian dengannya. Barakallahu bikum. Fadzakir bil qur'ani mayakhafu wa'id. Ingatkanlah mereka dengan Al-Quran ini. Sampaikan Al-Quran sebagai peringatan. Dan Al-Quran adalah zikr, peringatan. Fadzakir fa'inna zikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan, karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Waman balag, dan siapapun telah sampai kepadanya Al-Quran ini, sama seperti kalau Rasul sendiri yang menyampaikannya. Hujjah telah tegak. Barakallahu fikum. Para ulama kita mengatakan, dengan ayat ini, siapapun telah sampai kepadanya Al-Quran, maka sama saja kalau Rasul sendiri yang menyampaikannya. Artinya telah tegak hujjah atasnya. Tidak lagi dia bisa mengelak. Tidak lagi ada yang bisa mengatakan, oh, tidak ada yang sampai ke ana. Ana tidak pernah dengar, ana tidak pernah tahu Rasul, bukan Rasul yang sampaikan kepada kami. La. Barakallahu fikum. Karena Rasul sendiri telah memerintahkan umat untuk menyampaikan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balighu anni walau ayah. Sampaikan kepadaku, sampaikan kepada mereka dari aku. Ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun cuma satu ayat. Masya Allah. Jadi barang siapa yang telah sampai kepadanya hujjah, yakni Al-Quran, maka sama seperti kalau Rasul sendiri yang telah menyampaikan kepadanya. Hujjah telah tegak. Barakallahu fikum. Qulillahu syahidun baini wa bainakum. Yani huwal alimu bima jitukum bihi wa ma antum qailuna li. Yani Allah Maha mengetahui apa yang aku telah sampaikan dan apa yang merupakan balasan dari kalian. Barakallahu fiik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra." Apakah kalian masih mempersaksikan bahwa ada sesembahan yang kalian sembah setara, sekufu, sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala, sesembahan yang lain? Maka Allah memerintahkan Rasulnya, "Qul la ashhad." Katakan wahai Muhammad, wahai Rasul, aku tidak mau mempersaksikan itu, tidak mau mengakui itu. Barakallahu fikum. Aku tidak mau mengiyakan, mengikrarkan bahwa ada yang boleh disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang boleh disembah hanya Allah tabaraka wa taala. Qul innama huwa ilahu wahid. Katakan wahai Rasul kepada mereka, orang musyrikin, innama huwa ilahu wahid, yang berhak disembah hanya Tuhan yang satu, yakni Allah tabaraka wa taala, tidak yang lainnya, tidak malaikat yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak orang-orang saleh, para wali, siapapun dan apapun, tidak ada yang berhak untuk disembah, diibadahi, untuk dimintai, untuk diharapkan. Barakallahu fikum. Semua peribadatan yang dilakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul innama huwa ilahu wahid wa innani bari'um mimma tusyrikun, dan aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Baik. Yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, aku berlepas diri. Masya Allah. La haula wa quwwata illa billah. Ini untuk orang-orang musyrikin. Dan adapun untuk ahlul kitab, walaupun mereka juga musyrikin, sudah menduakan Allah Subhanahu wa taala, tapi masih tetap aghlab penyebutan untuk mereka adalah ahlul kitab. Barakallahu fikum. Memiliki hukum tersendiri, walaupun kenyataannya mereka telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Nasrani mempersekutukan Allah dengan Isa bin Maryam dan ibunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Alladzina atainahumul kitaba. Dan adapun orang-orang yang kami telah berikan kepada mereka kitab, At-Taurah, Injil, barakallahu bikum, ya'rifunahu, mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal ajarannya. Barakallahu fikum. Sangat paham tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat tahu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dan di mana dia diutus dan hijrah ke mana Rasulullah dan meninggalnya di mana. Bukan cuma itu. Bahkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka tahu. Bukan cuma Rasulullah yang mereka tahu, tapi para sahabat juga mereka tahu. Barakallahu fikum. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Orang tua kan paling kenal dengan anaknya. Barakallahu fikum. Sifatnya, perangai karakternya, bentuk fisiknya, barakallahu fikum, wataknya, kemampuannya, dia yang tahu, dia yang paling paham. Kesehariannya bersama dengan orang tuanya, barakallahu fikum. Alladzina, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Cuman mereka tidak mau beriman. Baik. Tidak mau mempersaksikan bahwa Muhammad alaihissalatu wassalam adalah Rasul. Barakallahu fikum. Tidak mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hanya mereka mengikuti hawa nafsu mereka, mengikuti ajaran yang sudah mereka rubah sendiri. Bukan lagi ajaran para anbiya war rusul. Ketauhidan mereka sudah rubah, syariat mereka ganti dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina khasiru anfusahum, orang-orang yang mereka tidak mau mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau menjalankan syariatnya, mereka itulah orang-orang yang telah merugikan diri mereka sendiri. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun, dalam keadaan mereka tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau mengimani Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap nabi, setiap rasul diperintahkan untuk mengimani nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, dan diperintahkan untuk mengikuti beliau alaihi salatu wasalam ketika beliau sekiranya diutus oleh Allah dalam keadaan nabi-nabi tersebut masih hidup. Barakallahu fikum, perjanjian yang Allah telah ambil dari mereka. Jadi setiap nabi telah mengingatkan umatnya kapan-kapan ada Muhammad diangkat, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang rasul, maka hendaknya kalian mengikutinya. Ini pesan semua para nabi. Barakallahu fikum. Agar kiranya ketika Muhammad alaihi salatu wasallam diangkat oleh Allah menjadi seorang rasul, semua harus mengikutinya. Cuma sayang mereka tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Wallahul musta'an. Tapi ini mudah-mudahan Allah SWT senantiasa menambahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat, ilmu dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.